إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله Alhamdulillah malam ini masuk tanggal 30 Ramadan yang merupakan akhir malam dari bulan Ramadan ini. Nah, banyak para ulama memberikan nasihat-nasihat kepada kita dalam menghadapi akhir bulan Ramadan. Di antaranya sampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimallahu taala dalam kitabnya Lathaiful Ma'arif. Nah, beliau memberikan nasihat kepada kaum mukminin secara umum, bahwasanya bulan Ramadan ini jelas akan berlalu. Dan tidak tersisa kecuali sedikit lagi. Tinggal satu hari lagi kita menghadapi bulan Ramadan yang akan lewati kita. Sehingga barang siapa yang telah berbuat baik kepadanya, maka hendaklah ia menyempurnakannya. Nah, sempurnakan kebaikan di sisa-sisa malam dan sisa-sisa hari. Adapun siapa yang meremehkannya, ucapan perpisahan dengan Ramadan ini dengan amalan-amalan soleh. Ucapan perpisahan kita dengan amalan-amalan soleh. Nah, bahkan walaupun di malam terakhir bulan Ramadan ini, tetap hendaklah kita bersemangat. Walaupun di malam genap yang terakhir ini, malam ke-30, tetap kita semangat. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iltamisu Lailatul Qadri akhira lailati min Ramadan." Carilah malam Lailatul Qadar pada malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala dalam Sahih Al-Jami' As-Saghir. Nah, bahkan Al-Imam Ibnu Huzaimah rahimallahu taala beliau membuat suatu bab dalam kitabnya, Babul Amri bi Talabi Lailatul Qadri akhira lailatin min Ramadan. Ijaizun ayyakuna fi ba'di sinin tilka laylah. Beliau membuat bab perintah untuk mencari malam Lailatul Qadar pada malam terakhir dari Ramadan. Yang mana kata beliau, bisa jadi pada sebagian tahun malam Lailatul Qadar terjadi pada malam terakhir tersebut. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang kita bacakan tadi dengan sanadnya. Iltamisu Lailatul Qadri fi akhiri lailatin. Carilah malam Lailatul Qadar pada malam terakhir. Ya. Sekali lagi, walaupun ini malam terakhir, tetap kita semangat. Bisa jadi Lailatul Qadar itu ada pada malam yang terakhir. Nah. Kalau diibaratkan seperti kuda yang dipakai untuk balapan. Ya. Semakin mendekati finish, semakin kencang larinya. Nah, ya. Semakin semangat dalam melaksanakan ibadah. Belum tentu kita mendapati Ramadan di tahun yang berikutnya. Ya, saya manfaatkan sekali lagi sisa malam ini dan sisa harinya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan soleh. Nah. Baik. Ini sekedar mukadimah. Masuk pada pembahasan kita Sahih Al-Bukhari. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. Kita lanjutkan. Cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala bagian dari keimanan. Saya jelaskan. Bahwasanya al-hubbu fillah wal-bughdu fillah termasuk di antara prinsip-prinsip Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan awsaqa urul iman, ikatan iman yang paling kuat, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Prinsip al-wala wal bara. Dan juga Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Adi bin Adi, innal iman fara'idha wa sara'i'a wa khududan wa sunanan. Sesungguhnya iman itu ada kewajiban-kewajibannya, syariat-syariatnya, batasan-batasannya, dan sunnah-sunnahnya. Wa man istakmalaha istakmal iman. Barang siapa yang menyempurnakannya, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Wa man lam yastakmilha lam yastakmil iman. Barang siapa yang tidak menyempurnakannya, maka dia tidak menyempurnakan keimanan. Tidak sempurna keimanannya. Nah, kemudian beliau melanjutkan ucapannya dalam suratnya itu kepada Adi bin Adi. Fa in aish fasa ubayyinuha lakum hatta ta'malu biha. Kalau seandainya aku masih hidup, aku akan menjelaskannya kepada kalian sampai kalian mengamalkannya. Ya, maksudnya Umar bin Abdul Aziz menegaskan kalau masih diberikan usia, masih hidup, akan menjelaskan rincian-rincian ya, dari keimanan tersebut ya, bukan berkenaan dengan pokok-pokoknya, dikarenakan pokok-pokoknya maklum ketika itu diketahui oleh mereka secara global. Nah ya. Sehingga beliau mengatakan, kalau aku masih hidup, akan aku jelaskan rincian-rinciannya, cabang-cabangnya daripada keimanan tersebut. Nah. Wa in amut, fama ana ala suhbatikum biharis. Dan apabila aku meninggal, maka aku tidak sangat semangat untuk menyertai kalian. Nah. Wa qala Ibrahim walakin liyatma'inna qalbi. Berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, walakin liyatma'inna qalbi. Ya, bukan tapi untuk menenangkan hatiku. Ya. Ini ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wa id qala Ibrahimu Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya. Wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah meninggal dunia. Qala awalam tu'min, qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Allah mengatakan, tidakkah engkau beriman? Ya. Nabi Muhammad SAW, tentu saja aku beriman. Akan tetapi, supaya hatiku tenang. Ya. Kemudian, Allah perintahkan untuk mengambil beberapa burung, mendicincang-cincang, kemudian disebar. Ya. Potongan-potongannya di beberapa gunung, kemudian suruh panggil, kemudian burung tersebut datang, terbang. Padahal sudah dicincang-cincang, sudah dipotong-potong. Ya. Tubuhnya disebar di beberapa gunung. Nah, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala di depan kembali burung-burung tersebut. Nah. Jelas ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat yang kita bacakan tadi, walakin liyatma inna qalbi, supaya hatiku tenang, ya. Maknanya apa? Supaya bertambah keimananku. Nah, supaya bertambah keyakinanku. Ya. Ini disebutkan oleh Sa'id bin Jubair. Nah, qawluhu liyatma'inna qalbi ayyazdadu yaqini. Ucapan Nabi Ibrahim supaya tenang hatiku, maknanya supaya bertambah keyakinanku. Ya. Lazdada imanan ila imani. Ini disebutkan oleh Mujahid. Supaya bertambah keimanan terhadap keimanan yang ada pada diriku. Ya. Jadi bukan Nabi Ibrahim ragu. Ya. Bukan ragu terhadap penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga bertanya, bagaimana ada perlihatan kepadaku, bagaimana engkau menghidupkan ya makhluk-makhluk yang telah meninggal dunia. Ini bukan berarti ragu. Nabi Ibrahim yakin Allah Subhanahu wa taala menghidupkan ya makhluk yang telah meninggal dunia, tapi beliau meminta perkara demikian supaya bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya. Ini pun menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah. Nah, al-iman yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Baik. Wa qala Mu'ad, berkata Mu'ad, Mu'ad ibn Jabal, ijlis bina nu'minu sa'atan. Duduklah bersama kami, ya, sejenak menambah keimanan. Nah, ucapan Mu'ad ibn Jabal, ijlis bina nu'minu sa'atan. Ya, duduklah bersama kami, sejenak menambah keimanan. Ini disebutkan kepada seorang dari kalangan apa, saudara-saudaranya atau teman-temannya. Ijlis bina nu'minu sa'atan. Nah, duduklah bersama kami, sejenak menambah keimanan. Kemudian kedua-duanya duduk. Dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan dalam riwayat yang lain. Ketika Mu'ad mengatakan, duduklah bersama kami. Nah, menambah keimanan sejenak. Kedua-duanya duduk, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga makna ucapan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu tadi, nah, maknanya duduklah bersama kami, beriman sejenak, maknanya menambah keimanan. Ya, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan maknanya beriman yang sifatnya asal keimanan sejenak. Tidak. Tapi dalam rangka menambah keimanan tersebut. Nah. Dikatakan Mu'ad, dia ingin memperbaharui atau menambah keimanannya ketika itu. Ya. Dan hendaknya kita pun menyempatkan dalam rangka menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Duduk, berzikir, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, duduk misalkan di masjid, ambil mushaf, baca Al-Quran, mentadaburinya. Ya. Dan amal-amalnya lainnya. Ya, penting. Ya, menambah keimanan. Nah, atau kita ajak yang lainnya. Ya. Ajak teman-teman kita, saudara-saudara kita, duduk untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, melalui majlis ilmu, atau tadi berzikir dan sebagainya. Sebenarnya Mu'ad mengatakan kalimat tadi, Ijlis bina nu'minu sa'ada. Duduklah bersama kami. Kita menambah keimanan sejenak. Nah. Waqala Ibn Mas'ud. Berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Al-yakin al-imanu kulluhu. Keyakinan adalah keimanan yang menyeluruh. Ya. Dan buat yang lain sebutkan. Al-yakin al-imanu kulluhu wa sabru nisful iman. Keyakinan adalah keimanan semuanya. Keimanan yang menyeluruh. Dan kesabaran adalah setengah daripada keimanan. Nah. Dua yang lain dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah tambahkan kepada kami keimanan, keyakinan dan kefaqihan. Ya. Sehingga jelas yang dimaksud oleh Ibnu Mas'ud ini ya adalah meminta tambahan keimanan dan keyakinan. Nah, dari asal yang kita bacakan tadi, ketika Ibn Mas'ud mengatakan, al-yakin al-imanu kulluhu, keyakinan ini merupakan keimanan semuanya, atau keimanan yang menyeluruh, ya. Ada yang berdalil dengan asal ini, bahwasanya iman itu hanya sekedar membenarkan saja. Hanya sekedar keyakinan saja. Berbeda dengan asal Ibnu Mas'ud. Al-yakin al-imanu kulluhu. Keyakinan adalah keimanan seluruhnya. Ya. Sehingga iman itu hanya membenarkan saja. Hanya keyakinan saja. Ya. Maka dijawab oleh para ulama. Yang dimaksud dengan asal Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Yakin adalah keimanan yang menyeluruh. Yakin merupakan asal keimanan. Ya. Maknanya ya, keyakinan merupakan asal daripada keimanan. Apabila hati seorang yakin, maka akan membangkitkan anggota tubuhnya semuanya nah, untuk melaksanakan amalan soleh. Dan mereka mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya. Ya. Yakin, keimanan semuanya, maknanya apabila hati seorang yakin, nah, maka akan membangkitkan anggota tubuhnya, semuanya, ya, untuk melaksanakan amalan soleh dalam rangka ingin bertemu, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hal ini pun dinyatakan oleh Sufyan As-Sauri, rahimahullah ta'ala. Lau anna yakin waqa'a fil qalbi kama yanbaghi, la tara istiyaqan ila jannah wa haraban minan nar. Kata Sufyan As-Sauri, kalau seandainya yakin ya, ada pada hati sebagaimana layaknya, nah, niscaya dia akan terbang rindu terhadap surga Allah Subhanahu wa taala dan lari dari api neraka. Ya. Sehingga pantas diucapkan Al-yakin al-imanu kulluh. Keyakinan itu keimanan yang menyeluruh. Ya. Dikatakan tadi, nah, dengan keyakinan dalam hati, ini bisa membangkitkan anggota tubuhnya melaksanakan amalan-amalan soleh. Nah, sekali lagi, bukanlah maknanya bahwasanya iman itu hanya sekedar keyakinan saja. Ya, sekedar keyakinan dalam hati. Ya, seperti halnya yang dinyatakan ya, oleh orang-orang murji'ah. Nah, atau yang lainnya. Nah, yang pendapat bahwasanya iman itu cukup dalam hati saja. Ya. Atau keimanan itu cukup dalam hati dan ucapan saja. Nah, dan demikian. Tapi iman butuh adanya amalan. Ya. Sehingga Al-Hasan Al-Basri bahwasanya mengatakan laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fi qalbi wa sadaqathu al-amal. Iman bukanlah sekedar angan-angan atau pengakuan. Ya. Akan tapi keimanan adalah sesuatu yang menancap dalam hati dan diwujudkan dalam amalan. Nah, ini makna iman. Waqala Ibn Umar, berkata Ibn Umar, la yablughu al-abdu haqiqata taqwa hatta yad'a ma haka fi sadri. Seorang hamba tidak mencapai hakikat ketakwaan sampai meninggalkan sesuatu yang meragukan dalam dadanya. Nah, ini ucapan Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Sebab yang kita tahu yang dimaksud dengan takwa, yaitu menjaga diri, ya, dari terjatuh kepada kesyirikan dan juga amalan-amalan yang jelek, atau menjaga diri terjatuhnya ke dalam api neraka, ya, tentunya dengan melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala menjauhi larangannya. Nah, beliau menyebutkan bahwasannya hakikat ketakwaan. Nah, seorang hamba tidak akan mencapai hakikat ketakwaan sampai meninggalkan apa yang meragukan dalam dirinya. Nah, kenapa dikatakan sesuatu yang meragukan dalam diri, membuat kita bimbang? Nah, ini termasuk ke dalam definisi dosa. Al-ismu mahaka fi sadrika wa karihta ayya tali'a alaihin nas. Rasul mengatakan, al-ismu dosa itu sesuatu yang meragukan dalam dirimu. Dan engkau tidak mau ada orang yang melihatnya. Ya, ini dosa. Ketika kita ragu, nah, ini boleh ataukah tidak. Ya, kita ragu, nah, ini khawatir jatuh kepada suatu dosa. Dan kita tidak mau ada orang yang melihatnya. Nah, ini biasanya dosa. Ya, gak mau si bulan lihat, gak mau orang lain lihat. Dia melakukan perkara tersebut. Nah, ini definisi dosa. Ya. Dan orang yang mencapai hakikat ketakwaan, dia meninggalkan, nah, perkara yang meragukan dalam dirinya. Nah, waqala Mujahid, berkata Mujahid, syara'a lakum, makna ayat syara'a lakum, Allah mensyariatkan kepada kalian, awsaynaka ya Muhammad wa iyyahu dinan wahidan. Kami mewasiatkan kepada wahai Muhammad dan kepadanya agama yang satu. Ya. Sebagai mengatakan ayat ini ya, ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para nabi. Nah, kami mewasiatkan kepada kalian agama yang satu. Wa qala Ibn Abbas, berkata Ibn Abbas, sir'atan wa minhaja, sabilan wa sunnatan. Makna sir'atan wa minhaja adalah jalan dan sunnah. Nah, jadi mana para anbiya, mereka agamanya satu. Ya. Akan tapi yang berbeda itu adalah syariat-syariatnya. Nah, nahnu ma'asyirul anbiya Dinuna wahid wa syara'una syatta. Kami segenap para anbiya, agama kami satu. Jadi prinsip pokok agamanya satu. Ya, tauhidullah. Nah, Islam. Ya. Tapi syariat-syariat kami berbeda-beda. Nah. Bahkan ketika diutus Nabi SAW, banyak syariat-syariat dari Nabi sebelumnya dihapus. Ya. Barakallahu fikum. Ini diantara prinsip-prinsip berkenaan dengan keimanan. Nah. Jadi, di awal, Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan iman, ucapan, dan perbuatan. Ya, laki-laki jelaskan. Ucapan, ini masuk ke dalamnya ucapan hati dan ucapan lisan. Ya, ucapan hati membenarkan keyakinan. Ucapan lisan mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, perbuatan, maksudnya perbuatan hati dan perbuatan anggota badan. Nah, perbuatan hati seperti tawakal, takut, dan lain sebagainya. Anggota badan, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini makna ucapan al-iman qaul wa fi'lun. Nah, ya. Kalau hanya meyakini saja, hanya ucapan hati saja, dan tidak diucapkan secara lisan, belum dinyatakan iman. Seperti hanya Abu Thalib. Meyakini dalam hatinya keimanan. Ya. Meyakini kebenaran apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Tapi dia mengucapkan dengan lisannya. Maka tidak dinyatakan sebagai seorang mukmin. Nah. Bahkan Fir'aun sendiri meyakini dalam hatinya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Ya. Mereka mengingkarinya, padahal hatinya meyakininya. Dikarenakan kezaliman dan kesombongan yang ada padanya. Fir'aun meyakini kebenaran Nabi Musa AS. Ya. Bahkan, kalau kita lihat para tukang sihir Fir'aun, menyatakan keimanan ketika Allah tunjukkan mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah melalui Nabi Musa AS. Mereka menyatakan keimanan. Tak peduli, walaupun Fir'aun mengancamnya, akan mensalibnya, akan memotong-motong tangan dan kakinya. Ya, tertancap keimanan pada mereka. Dan mereka berani menyatakan keimanan. Ya, beda dengan Fir'aun. Fir'aun meyakini, ya, tapi tidak mau menyatakan keimanan. Dikarenakan kesombongan. Maka tidak menyatakan sebagai mukmin. Nah, ya. Begitu juga Abu Thalib, saya sebutkan tadi, meyakini ya, kebenaran agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi tidak mau mengucapkan kalimat tauhid. Tidak mau mengucapkan kalimat syahadat. Nah. Ya. Beda hanya orang munafik. Kalau mereka mengucapkan dengan lisan, tapi hatinya tidak meyakini. Ya. Wa minan nasi ma yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, padahal sebenarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Nah, mereka adalah orang-orang munafik. Ya. Tapi di kehidupan dunia ini, tentunya kita menilai orang sesuai dengan zahirnya. Ya. Jadi seorang menyatakan dua kalimat syahadat, dihukumi muslim. Zahirnya muslim. Ya. Maka bermuamalah dengannya sebagaimana bermuamalah dengan orang muslim. Adapun bagaimana hatinya, serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hisabuhum ala Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hisabnya, perhitungan bagaimananya, itu serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam kehidupan dunia, kita menghukumi seorang sesuai dengan zahirnya. Ya. Seorang menyatakan muslim, ketika dia menyatakan dua kalimat syahadat, sampai nampak jelas dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan keluar dari Islam. Adapun masalah hati, silakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Aktafi ila huna. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.